Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang kita masuk ikhwani fillah pada al-mu'rabat bil huruf yang terakhir. Karena semuanya ada empat. Apa saja al-mu'rabat bil huruf itu? Husain. Al-mu'rabat bil huruf ada empat. Telah kita ambil tiga. Tayyib. Sekarang kita akan masuk pada yang terakhir, yang keempat. Apa saja itu? Mutsanna, jamak mau, dzakar salim, asmaul khamsah, dan sekarang yang terakhir al-af'alul khamsah. Tayyib. Ta'rifuha. Sekarang pengertian af'alul khamsah itu apa? Fi'il-fi'il yang lima. Hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful itsnain aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati. Yang disebut dengan af'alul khamsah ikhwanul fillah yaitu semua fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif itsnain. Alif yang menunjukkan dua, yaitu alif dhamir tasniyah. Awamul jama'ah, ya, wawu yang menunjukkan dhamir jama'ah. Aw ya'ul mukhatabah, atau yang ketiga dengan ya' mukhatabah. Nah, kapan saja fi'il mudhari' bergabung dengan salah satu dari tiga perkara ini ikhwani fillah, maka dia dimasukkan dalam kategori al-af'alul khamsah. Wahia yaitu semua fi'il mudhari' ikhwani fillah yang termasuk dalam ya wazan yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Kalau atau ingin mudah ya, untuk mengetahui af'alul khamsah secara mudahnya ya hafal wazan-wazan yang lima ini. Pokoknya kalau mendapati wazan masuk dalam kategori salah satu dari lima wazan ini, maka masuk al-af'alul khamsah. Hukmuha turfa'u bithubuti nun wa tunsabu wa tudzamu bihadfiha. Hukum dari af'alul khamsah dari sisi i'rabnya, dia dirafa'kan dengan thubutun nun dan dinasabkan serta dijazmkan dengan membuang nun. Sekarang kalau ditanya kenapa ya, kenapa af'alul khamsah tidak dijarkan? Di sebelah sini, Pak. Coba untuk jadi yang ini bekas yang kita kembali bahwasanya hukumnya dirofakkan dengan sukutun nun, dinasabkan dengan membuang nun. Sekarang kalau ditanya kenapa dia tidak dijarkan, Abang Abdurrahman, kenapa kok af'alul khamsah tidak ada i'rab jarnya, tidak ada i'rab khafadnya? Karena dia fi'il ahsanta. fi'il tidak ada, ya tidak bisa dijarkan. Nah, famitsaluha fi halati rafi, sekarang contohnya dalam keadaan rafa. Ketika dalam keadaan rafa bagaimana? Qauluhu ta'ala tu'minuna billah. Wa qauluhu ta'ala wan najmu wasyajaru yasjudan. Wa qauluhu ata'jabina min amrillah. Ini empat contoh yang panitia af'alul khamsah dalam keadaan rafa. Sekarang kita bahas satu persatu. Fafil ayatil ula kalimatu tu'minuna minal af'alil khamsah. Pada ayat yang pertama, tu'minuna billah, maka kata tu'minuna termasuk af'alul khamsah. Wahiyya fi'lun mudhari'un ittasalat bihi wawun jama'ah wa huwa marfu' litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa 'alamatu rafihi thubutun nun niyabatan 'anid dhamma. Yaitu fi'il mudhari' yang di af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari' yang bergabung dengan wawun jama'ah dan dalam keadaan marfu'. Ini tu'minun. Kenapa dia dirofakkan litajarrudihi minan nasibi wal jazim? Karena ya, lepasnya dia atau kosongnya dia dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Wa alamatu rafihi thubutun nun niyabatan 'anil dhamma. Dan tanda rafanya adalah thubutun nun sebagai pengganti dari dhamma. Untuk mudahnya ikhwani fillah, kita katakan tu'minun yang fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi apa? Thubutun nun niyabatan 'anil dhamma li'annahu minal af'alil khamsah. Ini mudah yang biasa kita gunakan. Sekarang untuk ayat yang kedua, wa kalimatu yasjudan fil ayati tsaniyah minal af'alil khamsah. Dan kata yasjudan wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang-bintang dan pepohonan, kedua jenis tersebut bersujud kepada Allah. Yasjudan termasuk af'alul khamsah. Wa hiya fi'lun mudhari'un ittasalat bihi alifun itsnain, yaitu fi'il mudhari' yang bergabung dengan alif itsnain. Wa huwa marfu', fi'il tersebut dirafa'kan. Kenapa dia dirafa'kan? Litajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena terbebasnya dari amil yang menasabkan dan yang menjazmkan. Wa 'alamatu rafihi thubutun nun niyabatan 'anid dhammah, dan tanda rafa'nya adalah thubutun nun sebagai pengganti dari dhammah. I'rab yang biasa kita gunakan bagaimana? Apa Muhammad Padang? Yasjudan fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau mau lengkap, kenapa dia dirafa'kan? Kenapa dia dirafa'kan? Litajarrudihi. Anil-nasibi. Naam, litajarrudihi anil-nasibi wal-jazimi. Wa alamatu rafihi thubutun nun niyabatan. Nah, li'annahu min al-af'alil khamsah. Nah, wa kalimatu ta'jabin, ata'jabin min amrillah, apakah engkau heran ya dari perkara Allah Subhanahu wa taala, heran terhadap perkara Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ta'jabin ikhwani fillah fil ayati tsalitsah, pada ayat yang ketiga, minal af'alil khamsah, termasuk af'alul khamsah. Wa hiya fi'lun mudhari'un ittasalat bihi ya'ul mukhatabah, yaitu fi'il mudhari' yang bergabung dengan ya' mukhatabah. Wa huwa marfu', dan dia dalam keadaan dirofakkan. Litajarudihi minan nasibi wal jazim, karena terbebasnya dari amil nasab dan amil jazim. Wa alamatu rafihi thubutun nun niyabatan anil dhammah, dan tanda rafahnya adalah thubutun nun sebagai pengganti dari dhammah. Sekarang setelah selesai dari contoh yang dalam keadaan rafa, wa mithalul af'alil khamsati fi halatay nasbi wal jazmi qawluhu fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ini satu ayat tapi tergabung padanya dua contoh. Fa illam taf'alu, ini untuk contoh keadaan jazm. Wa lan taf'alu, untuk contoh dalam keadaan nasab. Fa fil ayati al fi'lan, pada ayat ini terhadap dua fi'il. Lam taf'alu wa lan taf'alu. Ya. Lam taf'alu, ya, dalam keadaan apa ini? Jazm. Kalau lan taf'alu dalam keadaan nasab. Kedua-duanya minal af'alil khamsah wa huma fi'lan, kedua-duanya fi'il mudhari'an, ya, fi'il mudhari' ittasala bihi ma wawul jama'ah, yang bergabung dengan keduanya wawul jama'ah. Wal awwal majzumun, yang pertama dijazmkan bilam dengan lam. Wa alamatu jazmi hadfun nun niyabatan anis sukun, dan tanda jazmnya adalah membuang nun sebagai pengganti dari sukun. Wa tsani mansub, dan yang kedua dinasabkan bilan. Wa alamatu nasbihi hadfun nun niyabatan anil fathah, dan tanda nasabnya adalah membuang nun sebagai pengganti dari fathah. Ini untuk apa yang dinasabkan. Berarti selesai dari pembahasan af'alul khamsah ikhwani fillah, pembahasan yang mudah telah berkali-kali kita ulangi, ya, dan hendaknya betul-betul sudah melekat. Di sini ada mukhattab yuwaddihul af'alul khamsah, yang diagram yang memudahkan untuk memperjelas af'alul khamsah. Lihat, al-af'alul khamsah hiya, af'alul khamsah yaitu kullu fi'lin, semua fi'il. Ya, fi'il apa ini? Fi'lin mudhari', harus fi'il mudhari', tidak masuk di sini fi'il madhi ataupun fi'il jazm. Fi'il amr. Fi'il madhi atau fi'il amr. Fi'il mudhari', contohnya yaf'alu, layyaf'ala ketika dalam keadaan nasab, lam yaf'al ketika dalam keadaan jazm. Cuma kemungkinannya tiga, i'rabnya rofa, nasab dan jazm. Ini ke bawah. Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful itsnain, yang bergabung dengan alif itsnain. Di sini contohkan yang bergabung dengan alif itsnain ikhwani fillah, kemungkinannya dalam bahasa Arab itu dua, yaitu yang perempuan dan laki-laki. Ya kan? Nah, makanya ada dua di sini, yaf'alani dan taf'alani. Alif itsnain, yaf'alani dan taf'alani. Afwan, dua ini digunakan untuk ghaib dan untuk mukhatab. Karena aliful itsnain mencakup ikhwani fillah dhamir musanna, baik untuk yang ghaib atau yang diajak bicara yaitu mukhatab. Pada kata yaf'alani, ini mereka berdua sedang melakukan perbuatan. Ini yang ghaib atau mukhatab? Yang ghaib. Taf'alani, engkau berdua sedang melakukan perbuatan. Ini ghaib atau mukhatab? Mukhatab, yang diajak bicara. Mencakup laki-laki atau perempuan sama, ikhwanifillah, kalau untuk dua. Laki-laki dua, perempuan dua, atau laki-laki dan perempuan sama. Apabila ghaib yaf'alani, apabila mukhatab taf'alani. Aw wawul jama'ah, atau fi'il mudhari' yang bergabung dengan wawul jama'ah. Kemungkinannya juga dua, ghaib atau mukhatab. Yaf'aluna, mereka, kalau seperti ini laki-laki ya, fani bilang. khusus untuk laki-laki. Yaf'aluna, mereka para laki sedang melakukan. Taf'aluna antum, ya, kalian para laki sedang melakukan perbuatan. Yaf'aluna dan taf'aluna. Kemudian auya'ul mukhatabah atau fi'il mudhari' yang bergabung dengan ya' mukhatabah. Contohnya taf'alina. Tayyib. Berarti ya mukhatabah ini khusus untuk perempuan, anti. Berarti yang masuk dalam af'alul khamsah ikhwani fillah yaitu antuma, huma dan antuma. Huma dan antuma. Atau apa? Hum dan antum. Kemudian yang kelima anti. Ya, anti. Paham? Yang dirumuskan atau dalam wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini apabila dalam keadaan rafa. Sekarang ketika dalam keadaan nasab tinggal dibuang nunnya sebagaimana baris kedua dalam diagram ini. La yaf'ala. Kalau fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan apapun. Ketika bertemu dengan alif itsnain maka menjadi la yaf'ala. Lan taf'ala. Ketika bertemu dengan wawul jama'ah la yaf'alu. Lan taf'alu. Ketika bergabung dengan ya mukhatabah lan taf'ali. Semuanya alamatnya dengan apa? Dengan membuang nun. Sekarang ketika dalam keadaan jazm lam yaf'al. Ini kalau fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan apapun, jazmnya dengan apa? Lam yaf'al, fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu apapun, jazmnya dengan apa? Hah? Dengan sukun. Ya, jangan terkecoh. Sekarang fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan apapun jazmnya dengan sukun lam yaf'al. Sekarang ketika bergabung dengan alif itsnain lam yaf'ala, lam taf'ala. I'rabnya ya majzumun. Wa alamatu jazmihi apa ini? Hadfun nun. Ketika bergabung dengan wawul jamaah lam yaf'alu, lam taf'alu. Sama, membuang nun. Kemudian ketika bergabung dengan ya mukhatabah lam taf'ali. Baik. Ini diagram yang menunjukkan tentang af'al khamsah. Adapun berikutnya ikhwan fillah, ini contoh i'rab. Sebenarnya i'rab bisa bergabung. Baik, makanya dibaca-baca. Baik. Dibaca-baca tentang contoh-contoh i'rab ini. Karena sekedar contoh saja. Dan kita langsung masuk ke jadwal halaman 58. Atau perlu kita baca, dibaca enggak ini i'rabnya? Hah? Enggak usah. Bisa baca sendiri kan? Tayyib. Sekarang diagram berikutnya. Ini semuanya untuk mempermudah karena kita akan meninggalkan pembahasan ya ma'rifati alamatil i'rab ya. Jadi betul-betul kalian kenali agar kalau sudah kalian tinggalkan nanti tidak lupa ya. Jangan sampai nanti kalau bertemu di tengah jalan enggak kenal. Harus betul-betul dikenali di sini. Ya, sehingga ketemu di tengah jalan tetap kenal. Jadwal yubayyinu anwa'al i'rabi wa 'alamatihi wa mawadhi'aha fil asma'i wal af'al. Ya, tabel yang menunjukkan atau menjelaskan macam-macam i'rab dan tanda-tandanya serta letak-letaknya dalam isim maupun fi'il. Ini sudah digabungkan di sini afan fi'il. Jadi kalau mau murojaah ya sudah di sini saja. Tapi dipahami tabelnya. Sekarang dari baris yang pertama, anwa'ul i'rab. Ini untuk yang pertama menjelaskan jenis-jenis i'rab. Ke bawah ada empat jenis, yaitu rafa, an-nasab, al-jar, al-jazm. Jar dengan khafad sama. Ya, khafad istilah siapa? Hamzah. Kufiyun. Kalau jar istilah Basriyun. Nah, kedua-duanya sama, cuma beda istilah saja. Kemudian i'rab rafa sekarang kita ambil. Pada baris kedua ikhwanifillah, al-alamah, tandanya apa? Tanda rafa disebutkan di sini 1 2 3 4, ada 4. Ya, dhammah, wawu, alif dan sukutun nun. Kemudian fil asma pada baris ketiga dan yang baris keempat fil af'al. Untuk menunjukkan letak-letaknya, cara membacanya biar bisa mudah kalian membacanya. Dhammah letaknya pada isim itu pada tiga bentuk isim. Fil ismil mufrad, wa jam'il taksir, wa jam'il muannatsis salim. Adapun pada fi'il fi'il yang ada pada fi'il mudhari' saja, fil fi'lil mudhari'. Tapi syaratnya di sini apa? Fi'il mudhari' yang rafa'nya dengan dhammah. Yang tidak bersambung dengan sesuatu pun. Baik, sesuatu ini apa saja? Alif tasniyah, wawul jama'ah, kemudian ya mukhatabah yang baru saja kita bahas. Nah, kemudian wawu yang merupakan tanda kedua dari rafa pada isim ikhwanifillah, dua isim bijam il mudzakkar salim, diperhatikan Ahmad, bijam il mudzakkar salim wal asma'il khamsah dan asma'ul khamsah. Biar paham diagram ini atau tabel ini. Kemudian alif ini cuma satu tempat saja pada isim saja mutsanna, fi'il tidak ada. Kemudian yang terakhir thubutun nun untuk i'rab rafa, ini pun cuma satu tempat saja tapi pada fi'il, yaitu af'alul khamsah yang baru saja kita bahas. Selesai dari rafa, sekarang masuk pada nasab. Nasab di sini alamahnya ada 5. Alif, al-fathah, alif, kasrah, ya, harfun nun. Kemudian fathah letaknya pada isim 2 dan pada fi'il 1. Pada isim fil ismil mufrad wa jam'it taksir, pada fi'il fil fi'lil mudhari'. Kemudian alif pada satu tempat saja yaitu asma'ul khamsah. Kasrah pada satu tempat jam mu'annats salim. Kemudian ya fil mutsanna wa jam'il mudzakkaris salim pada dua tempat. Yang terakhir hadfun nun, ini cuma pada fi'il saja, pada isim hitam tidak ada di sini. Yaitu pada fi'il yang berupa af'alul khamsah. Tandanya dengan hadfun nun ketika nasab. I'rab yang ketiga jar. Alamahnya 3. Kasrah, ya, fathah. Kasrah pada 3 bentuk isim, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Dan ya pada 3 bentuk isim juga, asmaul khamsah, mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Al-fathah ini yang ketiga cuma pada satu tempat saja, yaitu fil mamnu minas sharaf, dari isim-isim yang terhalangi dari tanwin. Baik. Dan berarti dari sini disyaratkan pada isim mufrad dan jamak taksir ketika tanda jarnya dengan kasrah harus apa? Yang munsharif. Adapun fi'il pada i'rab jar semuanya hitam, di sini dilihat semuanya hitam karena enggak ada sama sekali ya fi'il yang masuk pada i'rab jar. Sedangkan jazm ada 2 alamat, sukun dan hadf. Yang hadf diperinci di sini sehingga kalau dihitung secara keseluruhan ada 3, sukun dan hadfu hadfil illah serta hadfun nun. Sukun letaknya pada fi'il mudhari' sahih akhir, Sedangkan hadfu amil illah pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dan hadfu nun pada pada af'alul khamsah. Selesai sudah pembahasan alamat dari i'rab ikhwani fillah, ya, sehingga telah tegak hujah tidak ada udzur. Ya. Tegak hujah tidak ada udzur dengan kejahilan. Baik. Siapa saja yang masih jahil tentang alamat i'rab dihukumi sesuai dengan ya keadaannya. Nah, sudah tegak hujah selama tidak ada penghalang-penghalang, maka tidak pantas orang masih lupa-lupa atau tidak mungkin tentang ma'rifat alamat al-i'rab. Ini kita lama sekali ya pembahasan ma'rifat atau alamat al-i'rab memang dibuat bertahap ikhwani fillah, mulai dari awal pengenalan, kemudian mulai ya perincian, kemudian pendalaman masing-masing satu persatu, dan di akhir masih diulang lagi dalam bab mu'rabat. Dibagi dari dua, mu'rabat bil harakat, mu'rabat bil huruf. Kemudian dicontohkan dengan i'rab. Ini semua untuk apa? Semuanya ditujukan untuk memungkinkan para penuntut ilmu dalam masalah ini. Kenapa? Karena ini inti ya khalifillah. Ini inti yang paling mendasar dalam pelajaran nahwu. Semua ya bab-bab yang akan kita lewati pada pelajaran-pelajaran nahwu tidak akan terlepas dari pembahasan yang baru saja kita selesai. Ya, semuanya. Karena itu hendaknya yang merasa dirinya belum mungkin diingat-ingat, mungkin di bawah ini ya, dicatat atau dicontoh atau mungkin difotokopi bagian yang ya kotak ini halaman 58 ditempelkan di yang umbahan, tempelkan di depan ya depan kompornya itu ketika masak ketika masak ya tayyib di bawah. Yang masing-masing berusaha agar mungkin barakallahu fikum, nas'alullah at-taysir was-sadad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.